بسم الله الرحمن الرحيم. Bisakah Pak Ustadz cara Bapak belajar bagi waktu dalam rutinitas sehari-hari? Ini standar saja, teman-teman bikin yang sesuai. Ya, sama saja, tidak ada perbedaan saya dengan Anda. Saya istirahat, saya mengajar, saya baca, saya belajar, saya mengulang. Sama. Ya, cuman manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan sesuai dengan aktivitas kita. Ya, bikinlah yang baik-baik. Kan Quran juga katakan. Ya, ayyuhalladzina, Quran surah 59 ayat ke-7. Ya, ayat ke-8, maaf, ayat 18, ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Susun rencana kehidupan kamu kalau bisa sampai dengan ke akhirat nanti. Anda mau jadi apa? Ya, kita dulu, kita mau seperti apa? Apa akhirat yang mau dicapai? Kalau bisa turunkan dari surganya. Bisa, dari level surganya. Ini sudah yang ujung? Baik, boleh saya hapus? Boleh, tenang aja ya. Saya hapus insyaAllah. Bismillah. Baik, teman-teman, begini caranya. Kalau Anda ingin turunkan dari level surga. Misal, saya pengen masuk surga level pertama bersama para nabi dan rasul. Nabi dan rasul, Quran surah ke-4, ayat ke-69. Di sini tetangga Anda bisa Masya Allah, berpeluang bersama para rasul. وَيُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ. Dengan para nabi. Ada anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Kalau anbiya, beberapa nabi, bukan semua. Makanya di surah Al-Anbiya, bukan semua nabi. Tapi sebagian nabi. Tapi kalau nabiyin semua nabi. Semua nabi. Di level surga tetangga Anda semua nabi. Ada para syuhada. Ada orang-orang judur. Ada orang-orang saleh. Di sini semua. Anda ingin masuk ke sini. Maka keluarkan, turunkan. Kemudian amalannya. Apa amalannya tadi? Yuti'illah wa rasul. Ikuti Allah dan rasul. Maka Anda harus mulai. Bagaimana cara ikuti Allah dan rasul? Disebutkan di Quran surah ketiga ayat 31. Rinciannya ada di Quran surah ke-59 ayat yang ke-7. Detailnya ada di Quran surah ke-33 ayat 21. Ya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian cinta dengan Allah, kan? Ingin meraih hal yang tertinggi, fattabi'uni, ikuti Nabi, ikuti aku. Bagaimana cara mengikutinya ini? Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Semua yang pernah dibawa oleh rasul ikuti. Ambil cepat, ambil. Khudhu itu ambil dengan cepat, genggam dengan kuat. Tapi jangan dipisah-pisah, bukan cuma salatnya, bicaranya kayak Nabi, jalannya, makannya, minumnya. Mulainya dari mana? Mulainya dari sini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Tapi uswah itu dalam riwayat hafiz ya. Hafiz dari Asim bisa dibaca. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, riwayat hafiz. Tapi riwayat taqalun warash dari Nafi' bisa dibaca dengan iswah. Ya, ini uswah, ini iswah. Kalau u harakatnya apa? Fathah atau dhammah? Dhammah di atas atau di bawah? Di atas. Artinya dhammah. Dhamma itu sesuatu yang mengumpul. Dhamma, ya dhamma, ya dhamma. Ngumpul. Berkumpul. Kalau kumpul banyak atau sedikit? Banyak. Rafa artinya tinggi. Tinggi. Ya, pada Nabi itu ada teladan, keteladanan yang tinggi. Banyak. Silakan rinci. Ada sholatnya, bacaan Qurannya, macam-macamnya. Ada. Tapi juga ini ada yang sifatnya kasrah. Kasrah di atas, di bawah? Di bawah. Kalau di bawah rendah atau tinggi? Rendah. Kecil atau besar? Kecil. Makanya disebut kasrah. Kasrah itu artinya sesuatu yang pecah. Kasrah jejaz. Pecah. Kecil-kecil. Kecil. Makanya suaranya jadi pecah. Kecil. Kecil. Dan seringkali diidentikan dengan perempuan. Anta. A. Laki-laki terbuka. A. Fathah. Perempuan. I. Anti. Ka. Laki-laki. Perempuan. Ki. Ki. Jadi kalau ada suara yang kecil-kecil. Itu kasrah. Anda di surau. Sedang itikaf. Jam 2 malam keluar. Tiba-tiba begitu keluar. Kosong ada suara. Masya Allah, gak usah takut malam Ramadan, tunjuk aja kasrah ya. Itu selesai ini. Yang kecil-kecil. Ah, ini teman-teman. Jadi ikuti Nabi, silahkan dari yang kecil-kecil sampai yang paling tinggi berusaha. Yang kecilnya bangun dari tidurnya, bagaimana Nabi bangun, bagaimana jalannya, bagaimana nengoknya, bagaimana makannya, bagaimana ngambil minumannya. Yang kecil-kecil sampai teladan yang paling tinggi silahkan. Kalau mampu sampai dengan sholatnya, yang satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Kalau belum sanggup 100 ayat itu kan, silahkan tilawahnya dan sebagainya. Kita berproses. Tapi ini kan harapan. Dari sini keluarkan amalannya. Sudah ada di kitab Sahih Al-Bukhari yang paling gampang. 97 bab dari kehidupan Nabi turunkan. Bagaimana Nabi di rumah, bagaimana Nabi di pekerjaan, bagaimana Nabi secara sosial. Dari sini antum bikin rumusan perencanaan Anda. Kalau Anda bekerja, apa pekerjaan Anda yang bisa mengantarkan ke surga ini? Jelas ya? Setelah itu runtutkan, diberikan 20 jam, 24 jam dalam sehari. Terus kewajiban Anda apa saja? Anda ingin seperti Nabi, Nabi menjaga sholat 5 waktunya. Nabi menjaga sholat sunnahnya. Keluarkan semua jenis sholat yang ada, yang diajarkan oleh Nabi. Dari mulai fardu sampai sunnahnya. Keluarkan kapan waktunya. Kalau sudah ketahuan yang akhiratnya, baru petakan oleh Anda. Oh, berarti saya harus pilih pekerjaan dunia yang tidak mengganggu akhirat saya. Anda nggak usah takut, lihat rumusnya. Jangan takut kehilangan rizki. Karena rizki kita sudah tetap. Rizki kita sebelum kita meninggal itu tetap gak akan berubah. Sampai meninggal 5 miliar, ya 5 miliar. Gak akan berubah. Jadi Anda seberat, seberat apapun kerja, dengan seringan apapun kerja, dapatnya segini juga. Segini juga. Gak percaya silahkan. Ngapain Anda kerja capek-capek begitu? Berangkat gelap, pulang gelap, kumpulin itu. Sementara tahajud gak sempat dikerjain. Baca Quran gak ada, ngapalin Quran lewat, dan sebagainya. Rugi Anda. Ya, kalah Anda sama yang biasa-biasa. Yang biasa dapatnya segitu juga. Sama. Tapi dia bisa tahajud, bisa sholat. Bedanya apa? Ketika meninggal, Anda sibuk dengan yang ini, Anda gak punya bekal untuk kembali dengan yang ini. Kalau Anda di sini masih terlihat seperti kurang, kemudian meninggal, selesai. Selesai. Gak ada status kaya atau miskin lagi. Tapi kalau Anda punya yang ini, akhirat itu selamanya. Maka disebut akhirah. Akhir tanpa ujung. Gak ada akhirnya. Jadi kalau Anda kaya, kaya selamanya. Maka demikian nanti Anda manfaatkan setiap waktunya. Saya sama aja dengan antum, tidak harus jadi ustaz. Abu Bakar itu sahabat Nabi. Pahanya, Masya Allah, tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Surganya jelas, tanpa hisab. Mertua Nabi lagi. Beliau seorang apa? Seorang pengusaha. Masuk surga. Saya ustaz, belum jelas surganya. Belum ketahuan, apalagi tanpa hisab. Surganya belum jelas. Tidak harus Anda menjadi ustaz. Silahkan jadi pengusaha, pengusaha yang baik. Ahli surga, punya capaian. Silahkan jadi diplomat, jadi birokrat, dan sebagainya. Jauhi maksiat, itu aja. Nanti setiap waktu gunakan supaya efektif. Gunakan kalau bisa yang bermanfaat, kenapa sih cari yang tidak bermanfaat? Jalan kalau mau ngobrol, ngobrol yang baik-baik. Tidak dilarang ngopi, zaman dulu juga ada kopi. Bagaimana kita ngopi yang bermanfaat? Nabi itu sering duduk-duduk santai dengan sahabat. Silahkan cek, hadis nomor ke-8 di Sahih Muslim. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, kata para sahabat. Lihat, julus itu duduk. Tapi kalau pakai bainama, duduk santai. Saat kami duduk-duduk santai bersama Rasulullah SAW. Lihat, lihat para sahabat, lihat. Mereka kalau duduk santai saja, yang dicari orang baik. Silahkan cek. Siapa yang terbaik zaman itu? Nabi. Jadi mereka mau santai aja yang dicari Nabi. Karena tahu kalau Nabi itu bicara dalam santai pun ada manfaatnya. Senyumnya aja senang, menyenangkan kok. Candanya ada manfaatnya. Silahkan cek. Nah, kadang-kadang kita ketukar cita-cita surga dalam serius pun masih mencari orang canda juga. Ya, mana bisa kita dapatkan? Cari orang baik. Jadi kalau dalam situasi santai, santai biasa. Nabi bercanda. Nenek-nenek datang di masa Nabi SAW kepada Nabi. Dengan pedenya berkata, ya Rasulullah, aina ana fil jannah. Kata Nabi, makunti fil jannah. Hah? Masya Allah, ya Rasulullah, saya di surga di mana? Kata Nabi, gak ada nenek di surga. Hah? Terus sudah berjuang begini, sama nenek begini, gak masuk surga, nangis pulang. Begitu di jalan ketemu Umar, miliki. Ada apa? Ada ceritulin Nabi SAW, fakultu ma aina ana fil jannah. Fakultu makunti fil jannah. Masya Allah, Umar ketawa. Cinta, Masya Allah, bahasa kita gitu kan. Umar ketawa, kamu lagi. Kan? Baik kata Umar, ya benar waqad shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar bagaimana kata nenek itu? Ya benar, karena di surga tidak akan pernah ada nenek-nenek. Di surga semua nenek akan kembali menjadi muda. Masya Allah, senangnya luar biasa. Fadhahikat santalakat. Dia tertawa dan tinggalkan Umar begitu saja. Masya Allah. Kita bisa lihat kan banyak candanya gitu. Tapi candanya positif, semuanya benar. Benar, gak ada ngarang-ngarang sesuatu untuk orang ketawa. Ngapain gak ada kerjaan? Ada kerjaan gitu kan. Nah, jadi teman-teman silakan petakan oleh Anda. Banyak. Saya juga ada waktunya saya membaca. Gak baik, ngajar terus, gak baca, gak baik. Kapan ngamalinnya? Guru saya pernah mengatakan, kamu siang mengajar. Tapi malam, tugas kamu kembali kepada Allah. Minta. Amalkan apa yang disampaikan. Kemudian mohonkan kepada Allah, supaya apa yang disampaikan Allah berikan petunjuk. Karena belum tentu apa yang kita sampaikan sampai ke hati setiap orang. Dan bagaimana bisa sampai dengan baik kalau kita gak pernah amalkan itu? Itu tidak mudah, Pak. Jadi ustaz itu jangan dikira mudah. Awas, hati-hati. Dia ada ilmu gak menyampaikan salah. Disampaikan gak diamalkan salah. Bahkan disebut kurang akal. Quran surah kedua ayat 44. Atamurunan nasa bilbili wa tansawna anfusakum wa antum tatsuna alkitab. Afala taqilun. Pandai kamu nyuruh orang kamu sendiri gak praktekan. Sedangkan kamu tahu hukumnya. Apa kamu punya akal? Silahkan cek. Punya ilmu gak disampaikan salah. Disampaikan gak diamalkan salah. Dan tidak bisa mengundurkan diri. Ini yang paling repot gitu kan. Tapi di situ pilihan passionnya memang di situ. Dan dijaga segalanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka saya juga mohon pada Anda, tolong doakan. Kan? Doakan, karena tidak mudah. Godaan juga banyak dan sebagainya. Jadi, ya mudah-mudahan Allah jaga kita semua dalam kebaikan dan saling melengkapi di sini. Saya sampaikan apa yang Anda butuhkan dan kita saling bersinergi dalam kebaikan, mudah-mudahan ridha Allah didapatkan. Ya, itu yang tidak mudah untuk, tapi kita bisa usahakan. Saya mau titip pesan gini, kalau ingin mudah tingkatkan takwa, itu aja. Itu nanti Allah akan bantu. Allah akan berikan keberkahan dalam waktu-waktu kita. Jadi setiap yang ringan-ringan kita bisa belajar dan kadang-kadang cepat itu kan kita dapatkan dan sebagainya, insyaallah, insyaallah ya. Itu ada rahasia di Quran surah kedua ayat 282, posisi paling kiri sebelah bawah di ujung ayatnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan permudah kita untuk mendapatkan pengetahuan.